dan halal pangkainya. Inilah nama jamamiul kalim. Satu patah kata Rasul katakan, la darara wa la dirara. Tidak boleh seorang membahayakan orang lain, tidak boleh pula dia dihilangkan. Ini merupakan jawami'ul kalim. Makanya berkata penyair, ya, ahli hikmah dalam bahasa Arab, khairul kalam ma qallid, tapi dalam. Dalla, artinya menunjukkan tujuan, mencapai tujuan, target yang inginkan. Dengan bahasa yang paling ringan. Kalau andai kata kita melihat orang yang khutbahnya panjang, ngalor ngidul kesana kemari, kadang-kadang enggak jelas kemana arah pembicaraannya, apa yang ingin dia sampaikan, enggak ada anasir khutbah, enggak ada step-step dalam khutbah, langkah-langkah dalam khutbah apa yang mau disampaikan, kita enggak jelas. Keluar selesai sholat kita pun enggak paham apa yang disampaikan, kadang panjang entah kemana-mana. Ini menunjukkan qillatul fiqh, sedikitnya pemahamannya terhadap agama. Ya, tetapi orang alim berkata-kata sedikit, ringkas maknanya dalam. Dalam hadis ini, ikhwan rahimakumullah, terdapat pelajaran hendaklah, yakni seseorang ketika menjadi khatib, hendaklah dia pula yang menjadi imam. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita dapat kata Rasulullah, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbati, sesungguhnya panjangnya salat seorang dan pendeknya khutbahnya. Ini menunjukkan dia menjadi apa? Dia yang menjadi khatib, dialah yang menjadi imam. Maka hal yang menyelisih sunnah yang banyak terjadi di negeri kita ini, khatibnya khusus, imamnya khusus. Ya, ini adalah khilafu sunnah, menyelisih sunnah walaupun salatnya sah. Sunnah Rasulullah, siapa yang jadi khatib maka dia yang menjadi imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, panjang salat seorang, maksudnya apa? Ketika dia jadi imam dalam melaksanakan salat Jumat. Wa qisara khutbatih, dan pendeknya khutbahnya, menunjukkan dia menjadi khatib, adalah merupakan tanda dalamnya pahamannya dalam agama. Ada hal lagi yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang mengumandangkan azan, maka hendaklah dia yang iqamat. Dia lebih utama, lebih layak untuk mengumandangkan iqamat, karena dia telah mengambil bagian di awal azan, maka hendaklah dia mengambil bagian yang kedua untuk mengumandangkan iqamat. Baik, nanti akan dijelaskan bacaan-bacaan yang pernah dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jumat. Enggak kita tahu. Sekarang yakni kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Faddal. Wa an ummi Hisham binti Harisah bin Nu'man radhiyallahu anha qalat ma akhastu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qaf walqur'anil majid illa ala lisani rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin ala mimbar idza khataba an-nas. Rawahu Muslim. Wa an ummi Hisham binti Harithah ibn Nu'man radhiyallahu anhu anha qalat, dari Ummu Hisham binti Harithah bin Nu'man, semoga Allah meridainya, dia berkata, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kull jum'ah, dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari lidah beliau yang beliau baca setiap Jumat dari atas mimbarnya ketika dia berkhutbah, ketika dia berkhutbah berbicara kepada manusia. Rawahu Muslim. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini kita dapat pahami bahwasanya dianjurkan khatib untuk membaca Al-Qur'an ketika khutbah. baik sebagiannya atau 2-3 ayat atau 1 ayat. Dan itulah merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ikhwan, sebagian daripada para ulama mewajibkan memasukkan membaca Al-Qur'an Al-Karim bagian daripada rukun khutbah. Kata mereka, khatib minimal harus baca 1 ayat. Karena itulah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Ummu Hisham ini, Ummu Hisham menjelaskan dia itu hafal surat Qaf karena Rasulullah sering ulangi ketika khutbah Jumat dari atas mimbarnya. Hal ini tentunya menunjukkan bahwasanya khatib dianjurkan, ya, menurut pendapat yang rajih, tidak wajib membaca Quran Al-Karim karena enggak ada keterangan yang mewajibkannya. Tapi hendaklah dia yakni membacakan Al-Qur'anul Karim sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebab kenapa Rasulullah membaca surat Qaf ketika khutbah bukan surat yang lain, para ulama menyimpulkan bahwasanya mengandung banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan manusia. Dalam surat ini terkandung yakni ungkapan bahwasanya seluruh perkataan manusia itu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah SWT. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada perkataan kecuali dicatat oleh malaikat yang senantiasa mengawasi manusia. Dalam surat yang mulia ini juga terdapat peringatan kepada manusia tentang akan datangnya kematian. Allah katakan dalam surat ini, wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan kebenaran, itulah yang kalian berlari daripadanya. Dalam surat ini ada peringatan tentang kematian agar orang-orang senantiasa bersiap-siap untuk mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikra hadhi min ladzatil maut." Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan semua kenikmatan, yaitu kematian. Allah mengatakan dalam surat ini, "Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut dengan hak, itulah yang kalian semua berlari daripadanya. Kemudian dalam surah ini ada juga peringatan tentang akan berbangkitnya manusia kelak dari alam kuburnya, akan adanya hari berbangkit. Kata Allah, wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id. Ditiupkan sangkakala, itulah hari yang diancam kalian dengannya, diperingatkan kalian dengannya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang di hari kiamat akan datang dihadiri oleh yakni malaikat yang menyaksikannya sampai akhir ayat. Dan dalam ayat ini juga ada yakni penjelasan tentang surga dan neraka. Janji Allah surga, ancaman Allah dengan neraka. Tentunya hal ini adalah merupakan hal yang layak dijadikan pertimbangan bagi seorang khatib tentang kematian. Itu hal yang seharusnya selalu kita ingat-ingat, ulang-ulang tentang hari berbangkit, ya, tentang surga, tentang neraka, agar orang takut terhadap neraka Allah, ancaman Allah, agar orang berharap surga Allah. Dan sebagian ulama mewajibkan, tadi kita jelaskan, mewajibkan harus ada membaca Al-Quran kalian dalam khutbah. Di antara yang wajibkan adalah ulama-ulama Hanabilah yang ikutnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata mereka, harus baca walaupun 1 ayat daripada kitabullah. Kalaupun dia baca qaf saja, dah sahlah khutbahnya. Kalau qaf pun tidak dia baca, berarti tidak sah khutbahnya. Kenapa? Karena qaf 1 ayat. Dia baca Yasin, sahlah khutbahnya. Ya. Qad baca dzalikal kitab la raiba fi. Berarti enggak sah khutbahnya. Kurang 1 ayat. Wallahu taala alam, tetapi tidak ada dalil yang menguatkan perkataan ini kecuali kebiasaan Rasulullah yang beliau selalu membaca Quran dalam khutbahnya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini terkandung faedah bahwasanya khatib hendaklah senantiasa mengulang-ulangi nasihatnya. Ya. Hendaklah tiap minggu ketika khutbah, tiap Jumat ulang-ulangi agar mereka bertakwa. Kaum muslimin, marilah kita bersama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Ulang-ulangi. Kaum muslimin rahimakumullah, berbekallah kita dengan amal saleh, bekal yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Diulang-ulangi. Dari mana kita dapat? Ummu Hisham mengatakan Nabi selalu ulangi ayat ini ketika Jumat dari atas mimbarnya. Dan ini menunjukkan Rasulullah ketika khutbah dia bicara dari atas mimbar. Mimbar Rasulullah 3 tingkat, dia berdiri pada tingkat yang kedua dan duduk pada tingkat yang ketiga dalam duduk di antara 2 khutbah. Jadi tidak masalah diulang-ulangi. Mungkin di pangkalnya diulang-ulangi agar manusia bertakwa. Mungkin di akhirubah diulang-ulangi agar manusia senantiasa untuk yakni bersiap-siap menuju kematian, berbekal, ulang-ulangi. Tentang surga, neraka, ulang-ulangi. Karena orang awam akan dapat mengambil pelajaran daripada perkara ini. Ini adalah perkara yang senantiasa harus manusia diingatkan dengannya. Fadzakir, berilah mereka peringatan. In nafa'ati dzikra, jika peringatan itu akan membuat manfaat, mendatangkan manfaat, maka sebaik-baik nasihat yang harus diulang-ulangi oleh khatib ketika berbicara adalah yakni persiapan untuk menuju kematian, persiapan menuju hari berbangkit, ya. Kemudian berbekal amal saleh dan seterusnya. Ada faedah lain yang dapat kita ambil dari sini ikhwan, bahwasanya kaum muslimat menghadiri Jumat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia dapat kita pahami ini ikhwan? Dari perkataan Ummu Hisham. Dia katakan aku langsung mendengar dari lisan Rasulullah, beliau mengulang-ulangi setiap Jumat surat Qaf wal Qur'anil Majid. Berarti Ummu Hisham ikut salat Jumat beserta kaum muslimin. Karena ketika itu enggak ada mikrofon. Apalagi dia katakan dari atas mimbar menunjukkan dia melihat. Di negeri kita ini Jumat masjid-masjid itu hanya dipenuhi oleh laki-laki. Tapi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, antum akan dapati perempuan pun menghadiri salat Jumat. Kalaupun dipraktikkan di negeri kita sebagian masjid yakni dalamnya disiapkan yakni untuk wanita menghadiri Jumat, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Baik, baca hadis berikutnya. Wa ani bani Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhthub fahuwa kamathalil himari يحمل أسفارا والذي يقول له أنست ليست له جمعة رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنست يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. طيب. Hadis yang mulia ini ikhwan rahimakumullah yakni mengajarkan kepada kita adab ketika mendengarkan khutbah. Bagaimana selayaknya seorang ketika mendengarkan khutbah, apa yang dia perbuat? Hadis ini dari Ibnu Abbas. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah taala meridhai keduanya, beliau yakni Abdullah dan bapaknya Abbas, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jumu'ati, barang siapa yang berbicara ketika khutbah yakni barang siapa yang berbicara ketika Jumat, wal imamu yakhthub, dalam keadaan imam sedang berpidato, fahuwa kamatsalil himar yahmilu asfara, maka dia perumpamaannya sama dengan himar yang membawa buku-buku. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang berbicara ketika hari Jumat dalam keadaan imam sedang berpidato, maka sama dia perumpamaannya dengan perumpamaan himar, keledai yang memikul buku-buku. Walladhi yaqulu lahu ansid, dan yang berkata kepada seorang, diamlah kamu, laisat lahu jum'ah, tidak ada Jumat baginya. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bih, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bih, tidak mengapa untuk diterima. Wa huwa yufassiru hadits Abi Hurairah, dan hadis ini adalah merupakan penafsiran dari hadis Abi Hurairah fi sahihain, yang terdapat dalam kitab sahihain Bukhari dan Muslim, marfu'an, yang sampai kepada Nabi, idza qulta li sahibika ansid yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu faqad laghawta. Di mana bunyi hadis tersebut? Jika engkau berkata kepada sahabatmu, diamlah kamu pada hari Jumat dan imam dalam kondisi berpidato, maka engkau telah berbuat sia-sia, berkata-kata yang sia-sia. Ini adab ikhwan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, sehingga ketika khatib sibuk berpidato, dia pun sibuk buat majlis, dia pun sibuk berbincang-bincang dengan teman di sampingnya dan seterusnya. Ya, ini adab yang selayaknya dipahami oleh kaum muslimin, agar jangan sampai mereka dikurangi Allah tabaraka taala ganjaran pahala Jumat mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah berpidato, maka dia sama dengan perumpamaan keledai yang membawa asfara, buku-buku. Kenapa disamakan orang yang berbicara pada hari Jumat ketika imam berpidato sama dengan keledai? Allah umpamakan keledai mu'ah sama dengan keledai-keledai yang memikul buku-buku yang banyak, tapi dia enggak amalkan isinya. Allah katakan, "Matsalul ladzina hummilu at-taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat untuk diamalkan tapi tidak mereka amalkan, sama artinya dengan keledai-keledai yang memikul beban atasnya buku-buku tetapi tidak bermanfaat baginya. Kenapa? Ya, enggak pandai dia baca kitab itu semua, dibawa-bawanya aja. Enggak tahu dia isi Alkitab, sibuk dia bawa-bawa aja. Pandaikah keledai baca kitab? Dan bahasa keledai, kata-kata keledai menunjukkan kerendahan, kehinaan. Keledai adalah makhluk yang dianggap paling bodoh. Keledai. Makanya ada ungkapan mereka, ya, orang-orang menolak sunnah itu adalah orang-orang yang ajhal min himari ahli, lebih jahil lagi daripada keledai miliknya sendiri. Ya, orang Arab kalau marah, yang pasarannya itu tapi masih sopan, akan dia katakan himar. Apa artinya? Keledai. Dungu kamu. Anta himar. Engkau dungu. Ya. Ini menunjukkan tingkat kualitas keledai. Bahkan Allah SWT menyebutkan tentang jeleknya suara keledai. Larangan antum bersuara sebagaimana suara keledai. Wa in ankar aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara itu suara keledai. Orang menjerit-jerit itu sama dengan menyuruh suara keledai yang jerit-jerit. Di mana kesamaannya? Khatib berbicara, memberikan segala macam bentuk, yakni santapan rohani, anjuran untuk bertakwa, mengamalkan agama, mengamalkan perintah, menjauhi larangan, menerangkan hukum halal haram. Dia sibuk bicara-bicara, akan hilang daripadanya manfaat khutbah. Ya, maka sama dengan orang yang sama yang kedai yang memikul buku-buku, tapi dia enggak paham apa yang dia beban, yang dia bawa, yang dia pikul. Allahu musta'an. Sama dengan kaum muslimin yang tidak mengamalkan isi Quran Al-Karim, sibuk dia pikir-pikir Quran kemana-mana. Ya, kalau adabnya baca Quran, wih, masya Allah, dipeluk-peluk Quran itu, takkan kepala, cium-cium. Tapi isi dalamnya ditinggalkan, perintah tauhid enggak dia kerjakan, perintah salat, menjauhi riba, semua perintah ditinggalkan. Sibuk dia peluk-peluk Quran, dia cium-cium, takkan atas kepala. Bukan itu maknanya. Ya, yang tidak mengamalkan isi Quran, ya, sama dengan ada yang memikul beban, yang memikul beban buku-buku. Allahul musta'an. Kita dilarang menyuruh ahlu kitab. Ahlu kitab itu la ilaha illallah. Antum lihatlah mereka sibuk bawa kitabnya. Ketika ibadah sibuk, mereka itu enggak tahu apa-apa tentang kitabnya. Kata Allah, la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Mereka enggak tahu kitabnya kecuali hanya sekedar angan-angan saja. Antum pun harus pelajari isi Al-Quran, apa kandungan dalamnya, apa perintahnya, apa larangannya, apa beritanya, mana yang halal, mana yang haram, supaya antum tidak sama dengan ahlu kitab. Ahlu kitab itu la ilaha illallah. Alangkah jahilnya mereka, sibuk mana-mana bawa kitab, beribadah dengan tampilan yang menor, subhanallah, pakaian yang tidak syar'i dalam pandangan agama kita, campur baur perempuan laki-laki. Begitu menyembah Allah Tabaraka Ta'ala, menyembah Tuhan Rabbul Alamin, ya, maka kita harus menyelisihi mereka. Dan banyak kaum muslimin karena enggak belajar ilmu agama seperti ahlu kitab, dalam hal apa? Tidak mengamalkan isi Quran Al-Karim. Quran itu kalau anda kata ada acara-acara baru dibentangkan. Ayah, ada yang meninggal nih, bentangkan Quran. Ini ada cara kelahiran, bentangkan. Inilah yang ditakutkan terjadi kepada kaum muslimin. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ar-rasul rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Allah, kaumku telah menjadikan Quran sesuatu yang mereka tinggalkan. Ditinggalkan Quran, dikejarlah berita di Quran. Subhanallah, Quran tinggal, Quran jadi penggantinya. Taib. Jadi hadis ini adalah merupakan bentuk larangan berkata-kata pada hari Jumat ketika khatib sedang berpidato. Berarti yang dilarang berbicara itu, yang diharamkan berbicara adalah ketika khatib sedang berpidato. Kalau dia sedang duduk di antara dua khutbah, atau dia sedang jalan menuju mimbar, atau dia sedang turun dari mimbar selesai khutbah, maka dibolehkan orang berbicara. Karena kata-kata wal imamu yakhtub, ini qaid, ikatan, imam sedang berpidato, menunjukkan larangan ini hanya berlaku ketika imam sedang berpidato saja. Maka antum harus ingatkan ini. Bagaimana kalau kita melarang orang-orang yang sedang berbicara-bicara ketika khutbah? Berikan dengan bahasa isyarat. Ya. Dengan bahasa syarat, mungkin antum pegang dia, kemudian katakan, nah, dengan bahasa syarat, apa ini tandanya? Diam. Ya. Negeri kita kalau anda kita suruh diam bagaimana? Ini, pakai bahasa syarat, boleh enggak? Boleh. Kenapa bahasa syarat boleh berbicara, enggak boleh? Berbicara, dia akan ganggu orang lain. Ya, dari mendengar khutbah. Kalau bahasa isyarat, paling hanya ingatkan orang tersebut saja. Bahasa isyarat. Jangan salah antum, nanti antum gini kan. Payah pula mananya. Kata Nabi, faqad lagauta, berarti engkau telah berkata sia-sia. Dalam riwayat tadi, Nabi Ibnu Abbas, laisat lahu jum'ah, tidak ada jum'at baginya. Maksudnya apa? Tidak ada Jumat baginya ganjaran yang sempurna, telah berkurang ganjaran Jumatnya. Kenapa kita katakan ini yang paling rajih? Karena khutbah itu di luar salat. Ketika ada berbicara dengan tiga khutbah, kenapa harus salatnya yang rusak? Enggak ada yang merusak salatnya. Oleh karena itu, yang rajih bukan artinya tidak sah salat Jumatnya, tapi tidak sempurna, berkurang pahala Jumatnya. Maka hadis yang mulia ini ikhwan menunjukkan wajibnya diam ketika mendengarkan khutbah. Dan Ibnu Abdul Barr telah menyebutkan ijma' tentang perkara ini dalam kitabnya. Maka kalau andai kata antum melihat ada orang yang berbicara, misalnya antum, saya kadang melihat ini ikhwan datang, khatib sudah bicara nih, atas mimbar, dia datang depan dari pintu pagar dengan 2-3 orang temannya. Mereka masih berbincang, enggak boleh. Kalau dia sudah dengar khatib bicara, diam. Kemudian anak-anak misalnya ribut-ribut, enggak boleh antum katakan kepada mereka, diam. Enggak boleh. Hanya boleh dengan bahasa isyarat. Mungkin anak-anak kita sebagian ya lari ke sana lari kemari. Maka ingatkan dengan bahasa isyarat. Ketika sudah khatib naik berpidato, enggak boleh lagi berbicara. Kalaulah hukumnya wajib menyengarkan, yakni untuk diam ketika mendengar khutbah, maka ini menunjukkan tentang haramnya berbicara ketika khutbah, berdosa. Orang berbicara-bicara ketika khutbah, dia berdosa. Karena dia telah mengganggu orang lain untuk mendengar khutbah. Ya. Karena dia telah menyia-nyiakan khutbah untuk didengarkan. Apakah ada pengecualian dalam perkara ini? Ada. Dikecualikan dalam hal ini adalah orang yang diajak imam berbicara ketika khutbah. Ya, sebagaimana orang Arab datang terlambat, dia duduk, dia langsung berdiri, dia jalan dari belakang terus menuju ke depan dan dia langsung duduk di tempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia tanya, "Hal shallaita?" Apakah engkau telah salat? "Belum ya Rasulullah." "Qum fa shalli rak'atain atau kama qala." Bangun, salat dulu 2 rakaat. Ini menunjukkan orang yang diajak imam khatib berbicara, maka tidak mengapa Jumatnya, karena ini enggak ganggu. Ya. Sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Maka ini menunjukkan khatib kalau melihat ada suatu hal yang perlu diingatkan, maka hendaklah diingatkan. Ya. Mungkin dilihat jemaah ada yang bicara-bicara, ingatkan, wahai fulan, enggak boleh bicara, diam. Ya. Diingatkan. Ini pengecualian. Atau dikecualikan orang yang datang dan dia berdiri bertanya kepada khatib. Orang yang datang bertanya kepada khatib, berbicara kepada khatib. Sedang berpidato. Maka ini adalah merupakan bentuk pengecualian. Ya. Tentang kering kerontang melanda negerinya, hujan enggak turun-turun, hewan-hewan pada mati, jalan-jalan semuanya kering tandus. Kata dia, "Ud'ullah, mintalah kepada Allah agar Allah SWT yakni menurunkan rahmatnya." Maka Rasulullah angkat tangannya. Nanti akan kita bahas nanti insyaallah taala, ada di sini nanti. Maka ketika itu berkumpul awan dari mana-mana, hujanlah, langsung hujan. Minggu depan kembali lagi datang dia. Ketika Rasulullah khatib berbicara, berpidato, "Ya Rasulullah, binatang-binatang pada mati. Jalan-jalan pada rusak. Berdoalah kepada Allah agar Allah SWT menahan hujan ini." Satu minggu hujan aja. Pertama sibuk dia dengan kering kerontang, binatang kelaparan, mati kehausan. Minggu besok sibuk dia supaya Rasulullah berdoa agar tidak turun hujan lagi. Maka Rasulullah berdoa, "Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kepada kami. Yani alihkan daripada kami. Allahumma alkami wa dirabi. Allah, pindahkan dia ke gunung-gunung, perbukitan, dan seterusnya." Maka awan-awan semuanya menyingkir. Berkata sahabat peraya di sini, "Kami pun berjalan ketika selesai khutbah, selesai solat, dalam keadaan kering semua." Ya. Ini berarti orang boleh. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Rasulullah pernah ketika khutbah, dia sebentar diam, turun daripada mimbarnya, dia mengajak seorang berdialog, mengajarkannya tentang perkara Islam sejenak, kemudian dia naik, langsung sambung lagi khutbah. Pernah Rasulullah buat. Telah ijma', yakni para imam yang 4, Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i, Malik, tentang wajibnya diam ketika khutbah. Kemudian mereka berselisih dalam hukum menjawab salam dan sejenisnya, menjawab salam, menjawab orang yang bersin. Sebagian mengatakan ini di luar daripada larangan, sebagian membolehkan menjawab salam. Untuk menjawab orang yang bersin ketika mengucapkan alhamdulillah, mengatakan ya rahmukallah, ya, seperti Imam Thawri, Imam Auza'i, Imam Ahmad dan para pengikutnya. Dan sebagian mengatakan tetap enggak boleh. Orang mengucapkan salam enggak dijawab. Dia bersin enggak dijawab. Imam ketika berdoa enggak diaminkan. Diam. Dalam pandangan kedua ini. Dalam pandangan yang pertama, diaminkan. Imam mengucapkan salawat kepada Nabi, maka diucapkan salawat. Kata ikhwan, kalau orang berbicara kata khutbah, salatnya tetap dikatakan sah. Naam. Baca hadis yang terakhir, akhi. Barakallahu fiik. Wa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dakhala rajulun yawmal jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub. فقال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhoinya dia berkata dakhala rajulun yaumal jum'ati masuk seseorang pada hari Jumat wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub sebentar Nabi sedang berpidato faqala maka Rasulullah bertanya padanya secara khusus Salaita, engkau sudah salat? Maksudnya apa salat? Tahiyatul masjid. Qala la, dia berkata belum. Qala qum fasalli rakaatain. Kata Nabi, bangun, kerjakan salat dua rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan tentang anjuran untuk tetap mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid walaupun khatib telah berkhutbah. Menunjukkan tetap diprioritaskan salat tahiyatul masjid sejenak daripada langsung mendengar khutbah. Ya. Maka ini perlu untuk diamalkan, diperhatikan. Adapun pendapat ulama yang mengatakan tidak, dia lebih utama untuk diam mendengar khutbah. Bahkan sebagian mewajibkan untuk tidak salat tahiyatul masjid langsung mendengar khutbah. Sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan lain-lainnya. Maka ikhwan rahimakumullah, mereka mengatakan idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran dibacakan, diamlah, dengarkan, dan kalian mendapatkan rahmat. Kata mereka, kalau khatib sedang berpidato, maka hendaklah orang itu duduk diam, tidak salat. Karena kalau dibacakan Quran, hendaklah diam, dengarkan, bukan salat. Tetapi ini pendapat yang menyelisihi dalil. Rasulullah perintahkan dia untuk bangun salat dua rakaat terlebih dahulu, maka ini yang lebih rajih. Dan hadis ini menunjukkan Nabi tidak pernah mendiamkan umatnya jika melaksanakan kekeliruan. Dan hadis ini menunjukkan wajibnya seorang menerangkan suatu perkara tepat ketika memang datang masanya, enggak boleh tunda-tunda. Ini orang langsung datang dan dia duduk, maka langsung Rasulullah ingatkan, enggak boleh tunda-tunda. Namanya apa? Enggak boleh ta'khirul bayan an waqtil hajah. Enggak boleh tunda penjelasan padahal waktunya telah tepat untuk dijelaskan. Kalau andai kata dibiarkan Nabi sampai dia pulang, udah payah lagi manggilnya. Hilanglah ketika itu kemaslahatan. Maka Nabi tidak pernah diam terhadap kekeliruan yang diperbuat oleh umat ini. Ya. Tetapi ikhwan, jika ada yang bertanya, bolehkah dia sholat banyak-banyak? Enggak boleh. Hanya dua rakaat saja kalau anda kata khatib sedang naik mimbar. Enggak boleh tambah. Kalau khatib belum naik mimbar, dia boleh perbanyak sholatnya. Sebanyak-banyak dia mau sampai khatib naik, maka hendaklah dia selesaikan sholatnya dan mendengar khutbah. Tayyib ikhwan rahimakumullah. Demikian kajian kita untuk malam hari ini. InsyaAllah minggu akan datang, jika Allah berikan kepada kita kesempatan, kita akan lanjutkan. Astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Yang bertanya silakan, faddal. Yang bertanya pakai mikrofon. Ya, anin na'im. dari orang ketiduran hatta yastayqidh, sampai dia terbangun. Tapi andai kata dia terbangun, ah khatib ini enggak enak tidur lagi lah, baru mungkin masalah. Berbeda fi barakallahu fiik. Adapun orang datang terlambat, ya, dia telah hilang baginya keutamaan untuk menghadiri Jumat secara awal, tabkir Jumat. Ya. Dan dia berkurang ganjaran pahalanya. Bahkan Umar mengingkari Utsman yang datang terlambat. Ya. Ingkari Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhu. Datang Utsman terlambat, kata Umar, "Engkau senior terlambat?" Subhanallah. Bahaya ini yang terlambat-terlambat ini. Ya. Udah mandi? Belum ya Amir Minin. Kemudian engkau pun juga belum mandi. Ya. Maka Utsman mengambil pelajaran ketika itu tentang pentingnya untuk mengumandangkan azan pertama sebagai peringatan persiapan akan Jumat. Maka ketika dia menjadi khalifah, dia perintahkan agar ada yang azan di pasar, memperingatkan kaum muslimin telah dekat waktu Jumat. Itulah sunnah yang diajar, diterapkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Ada pun orang yang datang terlambat, jika dengan apa namanya kesengajaan menunda-nunda, maka dia berdosa. Andai kata tidak dengan kesengajaan, maka dia, wah, kacau lah itu. Asar pun enggak, maghrib pun enggak, apalagi nih. Yang dipersisikan para ulama adalah ketika bersatunya hari raya dengan Jumat. Apakah dia boleh meninggalkan Jumat atau tidak? Ada rincian di sana. Ada yang mengatakan boleh ditinggalkan Jumat, enggak wajib bagi dia Jumat. Boleh dia juga tinggalkan Jumat. Ya. Ada yang mengatakan yang boleh meninggalkan Jumat adalah ahlul badiyah. Orang-orang yang dari jauh, dari kampung sana, dari pedalaman, karena sulit mereka untuk pulang balik, balik kampung pergi lagi Jumat, maka mereka boleh meninggalkan Jumat. Ya. Ada yang berpendapat Jumat harus tetap dikerjakan. Ya. Oleh masyarakat di tempatnya masing-masing supaya tidak hilang sunnah. Di situ ada khilaf. Ya. Al-Albani rahimahullah taala memiliki pendapat yang agak sedikit, yakni yang diselisih oleh murid-muridnya. Beliau mengatakan kalau bersatu bertemu Jumat dengan hari raya, maka gugurlah kewajiban Jumat plus zuhurnya. Tapi ini menyelisih jumhur ulama, bahkan ini pun diselisih oleh murid-murid sendiri. Yang rajih enggak gugur zuhurnya, tetap wajib digantikan zuhur. Wallahu taala alam. Naam. Yang lain? Tafadhal. Bismillah. Ustaz, mengenai ukuran panjangnya sholat ini, kira-kira lazimnya berapa ayat, Ustaz? Nanti kita pelajari tentang surat yang dibaca. Ya. Insyaallah minggu depan. Surat Al-Munafiqun, surat Al-Jum'ah, surat Qaf, Al-Ghashiyah, Sabbih Isma. Sepanjang itulah dia. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal. Mandi wajib ketika Jumat. Waktu mandi Jumat atau mandi wajib? Mandi wajib karena apa? Mandi wajib karena Jumat atau mandi wajib karena junub? Yang mana yang terpilih? Atau dua-dua? Dua-dua yang terpilih. Apa soalnya? Ya. Mandi jenabah ini gak sempat juga? DPT? Sempat. Ya. Harus dimandikan. Tayyip. Saya paham. Kapan seorang dikatakan dia itu telah mandi Jumat? Waktu awalnya itu kapan? Bagi para pegawai, karyawan, dia kesulitan jika harus mandi Jumat di PT. PT pun gak nyiapkan tempat mandi yang banyak. Jadi dia pagi-pagi hari sebelum berangkat, dia mandi, dia niatkan mandi Jumat. Apakah boleh? Itu maksud antum? Ya? Atau maksud antum bagaimana kalau kita menggabungkan antara mandi jenabah dengan mandi Jumat? Yang mana antum mau? Pertama atau kedua? Dua-duanya bisa. Taib. Maka pendapat yang paling rajih wallahu taala alam, ya. Kalau andai kata telah dianggap hari Jumat, maka antum boleh mandi ketika itu niat Jumat. Kalau sudah masuk fajar Jumat, berarti sudah dianggap hari Jumat dan antum telah sah dianggap mandi Jumat. Tetapi tentunya lebih afdal adalah antum mandi ketika akan berangkat Jumat, itu lebih afdal, lebih antum cukup niatkan mandi jinabat, ya. Antum niatkan mandinya mandi jinabat dan di sana masuk juga mandi Jumat. Maka antum tidak perlu mandi dua kali. Tapi andai kata antum niatkan mandi Jumat saja, antum wajib mandi lagi nanti. Mandi apa yang kedua? Mandi jinabat. Ya. Maka andai kata antum niatnya mandi jinab, mandi Jumat, ya. Nanti antum mau Jumat belum mandi jinabat, wajib mandi lagi. Maka niatkanlah dengan mandi jinabat, karena antum mandi jinabat di hari Jumat, masuk dalamnya mandi Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ang, dimanapun Anda berada, demikianlah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Feruz LC, yang disampaikan oleh beliau secara live ke ruang dan antum dari Masjid Sabilun Najah. Semoga kajian dari pembahasan kita Bulughul Maram ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa nanti pada malam besoknya antum bisa kembali mengikuti dari kelanjutan dari pembahasan kita Bulughul Maram, namun dengan bab yang berbeda, dengan bab muamalah ataupun jual beli.